السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، alhamdulillah sudah puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah juz yang kedua. Kemarin terakhir kita membaca ayat 187 ya. Maka sekarang kita lanjutkan ayat 188. Ya, silakan Pak Andri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 188 ya Ustaz. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian menyuap ya saudara. Nah. Menyuap dengan harta itu kepada al-hukam itu hakim-hakim litakulu untuk atau agar kalian memakan fariqan min amwalin nas sebagian harta orang lain itu bil ismi dengan jalan dosa wa antum ta'lamun dan kalian mengetahuinya. Nah, Wa harfu istinaf la harfu nahyin harfu nahyin ta'kulu fi'lun fi'lun mudhari'un majzumun bi la wa fa'iluhu alwawu alwawu sedih ya, pokoknya alwawu amwalakum amwala maf'ulun bi kemudian akum mudhafun ilaihi bainakum baina zarf zarf makan kum mudhafun ilaihi bil batini jar wa majrur wa harfu atfin tudlu fi'lun fi'lun mudhari'un majzumun. Kalau gini majzumun dulu atau ma'tuf gitu dulu tadi Matup aja ya. Ma'tuf ya. Ma'tufun ala ta'kulu majzumun wa fa'iluhu alwawu biha jarwa majrur ilal hukami jarwa majrur li ta'kulu lam ini lamnya lam mukai ya sedih ya, lam mukai. Lam mukai ta'kulu fi'lun fi'lun mudhari'un majz ini mansubun ya, Mansubun. mansubun bilam, mansubun bilam, wa fa'iluhu alwawu, fariqam, maf'ulun bi, min amwali, jarwa majrur, amwali ini sebagai mudhaf, an-nasi mudhafun ini, bil ismi jarwa majrur, wa harfu istinaf, antum, ini wawunya wawahal ini. Nama Ustaz? Oh, wawunya wawahal. Wawahal. Oh, nah. Antum sebagai mubtada saja. Ya, antum mubtada betul. Mubtada ta'lamuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa fa'iluhu alwawu wa jumlatun jumlah fa'il dan fi'ilnya sebagai khobar mubtada. Nah. Ya, tafsirnya. 188 ini. Wala ya'kulu ba'dukum wala ya'kulu ba'dukum mala ba'din bisababin batilin kal yaminil kadhibati wal ghasbi was sariqati war rishwati war riba wa nahwi dhalika wala tulqu ila al hukami bil hujajil batilati litakuru an tariq litakulu an tariq takhasumi amwali an tariq takhasumi amwala ta'ifatin amwala ta'ifatin saja ya amwala ta'ifatin minan nasi bil batili wa antum ta'lamuna tahrima dhalika alaikum dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta yang lain dengan jalan-jalan atau sebab yang batil seperti dengan jalan sumpah yang palsu atau gosob wasariqah dan pencurian gosob itu ngambil tanpa izin saja gosob itu enggak ngambil memakai barang tanpa izin memakai barang tanpa izin dan pencurian dan suap dan riba dan yang selainnya dan janganlah kalian menemui ya Ustaz ya dan janganlah jatuhkan diri kalian dan janganlah jatuhkan diri kalian kepada para apa namanya para hakim dengan hujah-hujah yang batil dengan tujuan untuk memakan dengan jalan yang takhasumi ini afan Ustaz apa ya khosum itu apa namanya dengan sama jalan yang batil ya jalan yang batil dari jalan yang batil yaitu memakan harta sekelompok dari manusia dengan cara yang batil dan kamu mengetahuinya keharaman dari atas kalian keharaman tersebut atas kalian ya barakallahu jazakallahu khairan wafikum barakallahu Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون dan janganlah kalian memakan harta yang ada di antara kalian dengan batil dan kalian berusaha yang mendekati para hakim dengan tipu daya ya agar kalian bisa memakan sebagian harta manusia dengan kejahatan dengan cara yang batil wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahuinya ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam agar kita tidak mencari harta dengan cara yang batil yang mencari harta dengan cara yang batil seperti yang disebutkan tadi dalam tafsirnya seperti dengan sumpah palsu mengklaim sesuatu yang bukan miliknya sebagai miliknya agar bisa menguasai ya sesuatu tersebut ini enggak boleh. Kemudian ghasab ya. Ghasab ini enggak ngambil tapi pakai tanpa izin. Misalnya teman kita punya sepeda ya terus kita pakai tanpa izin. Dengan niat memang maket tanpa izin, kecuali kalau memang sudah diizinkan oleh pemiliknya, kapanpun kau butuh silakan pakai sepeda ini, maka ini bukan gosok. Kemudian pencurian, ya, mengambil harta dengan cara mencuri, jelas ini kebatilan. Kemudian rishwah, rishwah di sini adalah suap ya, jadi suap. Suap itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada seseorang yang punya wewenang agar memudahkan proses yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah riba. Ya. Riba ini adalah kelebihan yang diakibatkan adanya akad antara dua orang yang seharusnya tidak ada kelebihan di situ. Jadi akad sosial seperti pinjam meminjam, kemudian gadai yang di situ tidak boleh diambil keuntungan, malah ada keuntungan, maka ini disebut sebagai riba. Ya, jadi semua macam ini, mulai dari sumpah palsu, kemudian gosok, pencurian, kemudian menyogok atau menyuap, dan riba, semua ini adalah jalan-jalan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita jauhi. Ya. Baik, ya, jadi semuanya ini harus kita jauhi. Nah, kita lanjutkan ayat 189. Nah, sekarang Pak Edi ya, atau Bunda Helis dulu deh. Bunda Helis ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bahwa ia, bulan sabit itu, adalah tanda-tanda bagi manusia dan berhaji. Dan bukanlah kebaikan kalian bahwa kalian datangi rumah mereka, kalian datangi rumah-rumah mereka dari belakangnya, akan tetapi kebaikan adalah bagi orang yang bertakwa. Waktu buita, dan masukilah rumah-rumah dari pintu pintu-pintunya. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Yas'alu fi'lul mudhari, al-wawu sebagai fa'ilnya, yas'aluna. Al-kafu sebagai maf'ulun bihi, anil ahillati, jar majrur, kul fi'lun amrin, hiya mubtada. Terus, Ustaz. Ustaz, halo? Halo? Oh ya, Afan, aneh lupa nyalain tadi. Ya, benar, ya mubtada. Mawaqitu khobar linnasi jar majrur alwawu hakfu atfin al-hajji maktuf ya, Ustaz. Ke Anas. Maktuf Anas. Wa hakfu atfin Laisa, isim Laisa. Nyebutnya apa, Ustaz? Laisa bukan isim Laisa. Laisa fi'il madinakis. Oh, nanti ada. Fi'il madinakis. Al-biru, isim Laisa. Ya, isim Laisa. Isim Laisa. Bi'an, jar majrur. Tak tu fi'lun mudhari sebagai alwau sebagai fa'il, tak tu sebagai khobar dari laisan tu, Ustaz. Itu ininya apa namanya, masdariyahnya ya, jar majrurnya. Nah, ya, jadi yang khobarnya mana, Ustaz? Khobarnya yang bi'an ta'tul buyuta, semuanya itu sepaknya. Oh, semua. Oh. Bi'an ta'tul buyuta. Al-buyuta fi'lun maf'ulun bihi bi'an ta'tul buyuta khobar dari laisa min zuhuri jar majrur ha mudafun ilaihi wa arfu arfin lakin harfu istidrak Istidrak. istidrak Istidrak. lakinna lakinna kin nanya apa Ustaznya? Oke, itu emang udah begitu, Bu. Jangan diapa-apain. Memang Oh. dari sononya lakinna. Oh iya, lakinna. Karena dia ada alif lam di sini ya. Walakin albirro. Albirro isim. Enggak, Bu. Kan memang ada lakinna beda memang. Kalau Oh lakin gitu. itu huruf ataf. Kalau lakinna temannya inna. Terus, albirro. Albirro isim. Isim lakinna. Nah. Manitako man Isim mausul sebagai muncul sebagai mubtada. khobar, khobarnya lakinna. Oh, khabar Kan lakinna. akan topik kebaikan itu adalah siapa yang bertakwa. Kan jelas kalau itu adalah khobarnya. Manitako satu ini, Ustaz. Manitako baru khabarnya. Atau mannya saja. Mannya aja, karena kan setiap mausul pasti ada istilahnya. Istilahnya memang gak usah disebutin. Man khabar. Itako berarti fi'lun madi. Pema dia, failnya mana ya? Waktu waw harfu atfin itu utu filun amrin albuyuta mafulun bihi min Wonya fa'il arba ya. masa Itu di sini wonya fa'il. wawnya wawnya fa'il albuyuta mafulun bihi min abwabi jar majrur ha mudafun ilaihi wa harfu atfin Attaqullah fi'lun amrin Itaku fil amr. Ittaqu fi'lun amrin Allaha maf'ulun bihi la'alla adatu hasrin kum isim la'alla la, ya. Kalau ada hasilnya namanya inama, kalau la'alla itu namanya harfut taroji. Harfut taroji terbalik. Mm-hmm. Harfut la'alla harfut taroji kum isim la'alla tuflihuna fi'lun mudhari al-waw sebagai fa'il jumlah jumlahnya. tuflihuna sebagai khobar dari la'alla. Nah. 89. Yas'aluka ashabuka ayuhan nabiyyu anil ahillati wa tughayyiru ahwaliha. Wa taghayyuri ahwaliha kullahum ja'alallahu al-akhillata alamatin yu'rafu apa tadi yu'rafu ya'rifu bihan nasu ya'rifu bihan nasu au qati kan jadi maful bid ya. Awqati ibadatihim. Al-muhaddadati biwakti. Mithlus siyami walhaji. Apa kan? Biwakti mislis siyami walhaji. Oh mislis. Biwakti mislis siyami walhaji. Wa ma'amalatihim. Wa mu'amalatihim. Walaisal khairu ma ta'awwad. Walaisal khairu ma ta'awwadu tihim. Ma ta'awwadtum alaihi fil jahiliyati wa aulul islami. Min duhulil buyuti min zuhuriha hina tuhrimuna bil haji au umrati au umrati Zoninina. Kalau kayak gini bacanya di wasal Bu awil umrati. Oh. Bil haji awil umrati. Zoninina anzalika qorbatun ilallahi. Qorbatun. qurbatun ilallahi walakin walakinnal khaira huwa fi'lu manittaqallaha wajtanabal wajtanabal ma'asi wadkhulul wadkhulul buyuta min abwabiha inda ihramakum bil hajj. Assalamualaikum. Inda ihramikum bil haji awil umrati wahsyaul wahsyaullaha ta'ala fi kulli umurakum umurikum umurikum litafuzu bi kulli ma tuhibbuna min khairi dunya wal akhirati min khairi dunya wal akhirati min khairi dunya wal akhirati. Ini kan asalnya khaira ini, tapi karena jadi mudhaf nunnya dibuang. Baik. Baik. Mereka bertanya kepadamu, sahabatmu bertanya kepadamu. Sahabatmu bertanya kepadamu wahai Nabi, tentang bulan sabit yang berubah keadaan. Dan perubahan keadaannya. Oh, dan perubahan keadaannya. Katakanlah kepada mereka, Allah menjadikan bulan sabit itu sebagai tanda-tanda agar kamu mengetahui agar manusia mengetahui. Bukan kamu. Agar manusia mengetahui. Agar manusia mengetahui, oh ya, ini Pak ini di belakang. Agar manusia mengetahui waktu-waktu ibadah-ibadah mereka, ibadah tertentu mereka. Ibadah mereka yang telah ditentukan waktunya seperti. Oh, ibadah mereka yang telah ditentukan waktunya seperti puasa. Maksudnya dan. Ini berarti apa? Tadi harusnya bacanya ini ya, ibadah al-muhaddati biwaktin mislu asyami wal haji. Tadi harusnya baca kayak gitu. Jangan apa-apa. Misli Ustaz. Iya, ini harusnya al-muhaddati biwaktin mislu asyami wal haji. Karena ini ngasih contoh. Ya, tetap. Mislu asyami wal haji. Seperti puasa dan haji, berhaji. Dan muamalat kalian. Muamalat itu jemakan apa ya Ustaz? Ya, muamalah, hubungan manusia. Hubungan transaksional antar manusia. Nah, terus? Dan bukanlah kebaikan apa yang telah menjadi kebiasaan kalian pada zaman jahiliyah, pada awal-awal Islam. Yaitu kebiasaan memasuki rumah. Yaitu kebiasaan memasuki rumah dari belakangnya. Dari belakangnya. Ketika kalian berihram. Ketika kalian berihram untuk haji dan umrah. Untuk haji dan umrah. Mereka menduga bahwa yang demikian itu. Bukan mereka, kalian ini kan masih ngomongin mata waktu. Ya. Kalian mengira bahwasanya yang demikian itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalian mengira bahwa yang demikian itu mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi kebaikan itu adalah perbuatan takwa kepada Allah dan menjauhkan dari maksiat. Dan masuklah kalian ke dalam rumah dari pintu-pintunya ketika kalian berihram untuk haji dan umroh. Dan takutlah kalian kepada Allah Ta'ala dalam setiap umurikum terjemahnya kalian. Urusan kalian untuk mendapatkan keuntungan apa yang kalian cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Ayo ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Hilal ini adalah bulan baru ya. Bulan baru itu ya ketika bulan masih belum tampak seperti bulan, jadi masih kecil sekali. Atau boleh juga dikatakan ya bentuknya itu ya seperti bulan sabit ya. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah kepada mereka bahwasanya hilal itu adalah waktu-waktu untuk manusia dan untuk haji. Ya, jadi hikmah ya kenapa bulan itu memiliki perubahan ya bentuk mulai dari hilal, kemudian nanti bulan purnama, lalu hilang kembali. Nah, itu tujuannya untuk ya, yang pertama untuk waktu-waktu ibadah manusia seperti berpuasa ya, karena kita puasa bulan Ramadan diawali dengan adanya hilal ya bulan Ramadan, kemudian diakhiri dengan adanya hilal di bulan Syawal. Begitupun dengan haji ya. Ibadah haji pun dilakukan dengan datangnya bulan Dzulhijjah ya. Ketika hilal bulan Dzulhijjah tampak, maka dihitung ya. Karena ibadah haji puncaknya dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi itu hikmah adanya hilal beserta perubahan keadaannya. Walaisal birru bi'an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Dan bukanlah kebaikan mendatangi rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebaikan itu adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan orang-orang ya di masa awal Islam, karena mereka masih kena terpengaruh kebiasaan di masa jahiliyah, di mana dahulu mereka saat jahiliyah kalau mereka berihram untuk haji dan umroh, mereka memasuki rumah bukan dari pintunya tapi dari belakangnya, dan mereka mengira bahwasanya perbuatan ini merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah datang Islam ya, budaya semacam ini dihapus oleh Islam. Karena apa maknanya? Ini kan seperti khurafat ya, seperti keyakinan-keyakinan tanpa dasar ya. Kalau lagi ihram enggak boleh masuk lewat pintu, harus lewat belakang. Maka yang semacam ini dihapus ya. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra man ittaqa." Akan tapi yang namanya kebaikan itu adalah siapa yang bertakwa. Jadi bukan keyakinan-keyakinan tanpa dasar seperti yang dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah, di mana mereka kalau berihram mereka pantang untuk masuk ke rumah dari pintunya, mereka masuknya dari belakang. Maka ini dihapus. Karena dalam Islam jelas yang namanya kebaikan itu adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana makna takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Waqtul buyuta min abwabiha. Sekarang datangilah rumah dari pintu-pintunya. Jadi enggak masalah. Jangan jadikan kebiasaan kalian di masa jahiliyah itu sebagai kebiasaan setelah datang Islam. Setelah datang Islam, ya, itu dihapus. Tidak boleh ada kebudayaan semacam itu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, ini kunci kebahagiaan. Kunci keberhasilan kita baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan Pak Haji. Qatilu sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Inna allaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kalian, dan janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Wa huruf istifna ya. Qatilu fi'il amr. Domirnya al-wawu, fi sabilillahi jar majrur, alladhi simausul, yuqatilu fi'il mudore, yukotiluna fi'il mudhari. Dhamirnya al-wawu. Kum maf'ul bi. Wa harfu atof la huruf huruf nahi. Tak tadun tak tadun enggak ada nunnya. Fi'il mudhari majzum ya. Iya, tak tadun fi'il mudhari majzum al-wawu sebagai fa'ilnya. Inna lafzu tauhid Allah lafzu jalala sebagai isim daripada inna la yuhibbu la nahi yuhibbu bukan la nahi ini lainnya la nafiyah. Oh, la nafiyah. La nafi yuhibbul yuhibbu fi'il mudhari al-mu'tadina sebagai maf'ul bi. Takdirnya. Qatalu ayyuhal mu'minun. Qatilu. Wa qatilu ya. Wa qatilu ayyuhal. Wa qatilu ayyuhal mu'minuna innas roti dinillahi alladina yuqatalunakum wala tartakibu al manahiya minal muslati ya sir. Wal gululi wa qatli man la yakhillu qatalahu minan nisa'i wasubiyani wasyuyuhi wa man fi hukmihim innallaha la yuhibbul ladina yujawizuna hududahu fayastahluna ma haramallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan berangilah wahai orang-orang mukmin kepada untuk memenangkan agama Allah. Untuk memenangkan agama Allah. Orang yang memerangi kalian. Iya, orang yang memerangi kalian. Wala tartabu dan janganlah berbuat. Menyimpang saja. Dan janganlah berbuat menyimpang. Iya, dan janganlah kalian melakukan larangan-larangan. Oh, dan janganlah kalian melakukan larangan-larangan. Wal gululi. Gulul itu melampaui batas. Oh iya, bukan belum. Melampaui batas dan waqot li malayuhil dan memut dan membunuh. Membunuh siapa yang tidak halal dibunuh. Tidak halalkan atasnya untuk dibunuh. Dari wanita-wanita wasiyani dan anak-anak. Anak-anak, oh iya. Wal anak-anak dan orang tua ya. Bama fi hukmihi dan orang yang dalam hukuman. Bukan, maksudnya dan orang-orang yang sehukum dengan mereka. Oh, orang-orang yang sehukum dalam mereka dengan mereka. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang yujawizuna melampaui batas. Wa yastahluna dan melanggar ya. Maka mereka menghalalkan apa ya? Menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Sallallahu alaihi wasallam. Fik wa jazakallahu khairan. Baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. dan berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perangilah orang-orang yang memerangi kalian dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ayat ini berkaitan dengan perintah berjihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini baru turun ketika Rasulullah dan kaum muslimin sudah berada di Madinah. Ya, ketika mereka di Mekah, maka perintahnya adalah agar mereka bersabar dari celaan, dari cobaan, ya, dari ya gangguan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Dan belum ada ayat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu posisi kaum muslimin masih lemah, sehingga belum ada syariat jihad. Namun ketika mereka sudah berhijrah seluruhnya ke Madinah, kemudian Allah mudahkan Rasulullah dan para sahabat menyusun kekuatan di sana, maka ya turunlah syariat tentang jihad ini melalui ayat waqatiru fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala orang yang memerangi kalian dan janganlah kalian melampaui batas. Dan ini menunjukkan keindahan Islam, menunjukkan keindahan Islam bahkan ketika berperang pun ada aturannya. Ketika berperang ada aturannya, di mana kaum muslimin ketika memerangi orang kafir tidak boleh melampaui batas. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas? Ya, seperti misalnya membunuh orang yang tidak halal untuk dibunuh dalam peperangan. Seperti misalnya wanita, kemudian anak-anak, kemudian orang tua, dan siapa saja yang sehukum dengan mereka. Seperti laki-laki tapi sakit-sakitan. Maka yang semacam ini tidak boleh dibunuh ya di dalam peperangan. Dan ini Masya Allah menunjukkan bahwa Islam itu memiliki etika yang sangat agung ya, memiliki akhlak yang sangat agung, di mana ketika berperang saja ada aturan tertulis di dalam Al-Qur'an ya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Itu orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi jangan juga karena dendam. Karena tujuan kita berperang jalan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk melampiaskan dendam kita, tapi untuk meninggikan kalimat ke bumi. Jadi niat ya, niat jihad itu harus jelas. Ya, niat jihad itu harus jelas, tidak boleh apa namanya? Kita palingkan dari niat yang lain. Tidak boleh niat jihad itu hanya karena ingin balas dendam. Niat jihad itu adalah li'alai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Ibu Reni, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقَتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Dan perangilah mereka dimanapun kamu temukan mereka. Dan usirlah mereka dari manapun mereka telah mengusir kalian. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dan janganlah kalian perangi mereka di sisi Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian di dalamnya. Dan jika mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Yang demikian tersebut sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Al-wawu harfu adfin, uqtulu fi'il amr. waw sebagai fa'ilnya, hum maf'ul bi. Haitsu dzaraf ya Ustaz. Thaqiftumu fi'il madhi, waw sebagai fa'il, hum maf'ul bi. Al-waw harfu atfin, akhriju fi'il madhi. Fi'il amar, waw sebagai fa'il, hum maf'ul bi. Min haitsu jar majrur, akhroju fi'il madhi, waw sebagai fa'il, kum maf'ul bi. Al-wawu harfu atfin, al-fitnatu mubtada. Asyaddu khobar, minal qatli jar majrur. Al-wawu harfu atfin, la ini la nahiyah. La nahiyah. Ya, tuqatilu fi'il mudhari majzum bila. Hum maf'ul bih. Waw sebagai fa'ilnya hum maf'ul bih. Indal masjid, inda dhorof al masjidi mudhof ilaih al haram mudhof ilaih. Hatta ini harfu atfin Ustaz? Al haram bukan mudhof ilaih. Al haram itu na'at ya. Oh na'atnya ya. Na'at dari al masjid. Ya ya betul, betul. Hatta harfu atfin ya Ustaz? Yuqatilu. Enggak, ini huruf nasab kalau kayak gini. Hatta. Harfu nasbin. Ya, ya. Yuqatilu fi'il mudhari mansub bihatta. Wawu sebagai fa'il. Kum maf'ul bih. Fihi jar majrur. Alfa'u harfu atfin. In harfu syartin. Qatalu. Fi'il madhi waw sebagai fa'il, kum maf'ul bih, fa sebagai harfu jawab, uqtulu fi'il amr waw sebagai fa'il, hum maf'ul bih. Kadzalika jar majrur, jaza'u ini apa namanya mubtada ya Ustaz, khobar yeah. Ya apa mubtada? Mubtada. Mubtada yang kadzalika. Iya, yang tadi kadzalika tadi khobar mu'aw apa tadi mu apa? Muqaddam. Muqaddam. Ya, ya. Khobar muqaddam jaza'u apa namanya? Mubtada mu'akhar al-kafirin mudhof ilaih. Waqtulul ladzina yuqatilunakum minal musyrikin haitsu wajadtumuhum wa akhrijuhum وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة والفتنة وهي الكفر والشرك والصد عن الإسلام أشد من قتلكم إياهم ولا تبدئوهم بالقتال عند المسجد الحرام تعظيما لحرماته حتى يبدأوكم بالقتال فيه فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاقْتُلُوهُمْ فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ الْجَزَاءُ الرَّادِعُ يَكُونُ جَزَاءَ الْكَافِرِينَ. Tuh, Ustaz. Dan bunuhlah orang-orang yang memerangi kalian, yaitu orang-orang musyrik di mana saja kalian menemukan mereka, dan usirlah mereka dari tempat di mana kalian telah diusir oleh mereka gitu ya darinya, yaitu kota Mekah. Dan fitnah itu seperti kekafiran, kesyirikan, dan apa namanya wasaddu itu Ustaz, penyimpangan dari Islam lebih dahsyat dari pembunuhan kalian kepada mereka. Dan janganlah kalian memulai mereka dengan peperangan di Masjidil Haram sebagai penghormatan sebagai penghormatan sebagai pengagungan dari kehormatan masjid. Oh, sebagai pengagungan dari kehormatan masjid Masjidil Haram sampai mereka memulai memerangi kalian di dalamnya. Dan jika mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, maka perangilah mereka di dalamnya seperti sebagai balasan yang membuat mereka jera gitu ya bagi orang-orang sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afik barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian mendapati mereka. Dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kalian. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin memerangi orang-orang musyrik yang dahulu telah mengusir mereka dari kota Mekah sampai akhirnya mereka semua hijrah ke Madinah. Maka Allah memerintahkan untuk menguasai kota Mekah. Dan alhamdulillah, ya akhirnya setelah beberapa kali peperangan terjadi antara kaum muslimin dengan orang musyrik, ya kafir Quraisy, alhamdulillah, ya Rasulullah diberikan karunia berupa penaklukan kota Mekah. Dan itu terjadi ya beberapa tahun ya setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ada beberapa peperangan pendahuluan seperti Perang Badar, ya kemudian Perang Uhud, kemudian Perang Khandaq. Setelah itu baru ada yang namanya Fathu Mekah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah yang mereka lakukan, fitnah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu lebih dahsyat daripada pembunuhan yang kalian lakukan. Maksudnya supaya orang Islam ini menjadi bersemangat dalam memerangi orang kafir dan jangan dianggap bahwa peperangan ini ya membunuh orang kafir itu sebagai perbuatan yang buruk. Tidak, bahkan yang dilakukan oleh orang kafir itu lebih buruk daripada peperangan kalian ini. Ini merupakan motivasi agar kaum muslimin semangat dalam memerangi orang-orang kafir Quraisy karena keburukan perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir itu jauh lebih buruk daripada peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena fitnah atau perbuatannya orang kafir itu adalah berupa kesyirikan. Dan kita tahu bahwasanya kekufuran, kesyirikan ini merupakan bentuk kezaliman yang paling besar yang ada di muka bumi. Sehingga urusan peperangan ini jauh lebih ringan daripada kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. Dan janganlah kalian memerangi mereka di sisi Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian ya di Masjidil Haram. Artinya, peperangan itu tidak boleh dilakukan di sembarang tempat. Seperti Masjidil Haram, maka tidak boleh kita berperang di Masjidil Haram. Kecuali kalau memang ya kaum muslimin yang diserang dahulu ya. Jadi kalau kaum muslimin yang diserang terlebih dahulu, maka ini boleh membalas serangan orang kafir Quraisy. Fa in qataluukum faqtuluhum. Maka jika mereka orang kafir Quraisy memerangi kalian di Masjidil Haram, ya, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Jadi kalau memulai memerangi di Masjidil Haram enggak boleh, tapi kalau kita kaum muslimin yang diserang, maka ini boleh untuk membalas serangan tersebut. Kadzalika jazaul kafirin, ya. Begitulah balasan bagi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Ayo Umi Ida, silakan. Ustaz. 192 fa ini tahau. Oh ya, aman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ini tahau fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Alfa'u harfu atfin in harfu sartin, in tahau fi'lun madi, alwau sebagai fa'ilnya, alfa'u harfu jawab, inna harfu inna harfu taukid wa nasbin, awahu isim inna, gofurun khobar inna, rohimun khobar inna. Kemudian tafsirnya, fa'inna taroku fa'in taroku fa'in, oh apa ya, fa'in taroku mahum fihi minal kufri wa qatalikum indal wa qatalikum indal masjidil harami wa dakhalu fil imani fa inna allaha ghafurun li ibadihi rahimun bihim. Maka jika jika mereka berhenti atau mereka tinggalkan ya Ustaz ya, jika mereka tinggalkan apa yang di dalamnya dari kekafiran dan memerangi kalian, memerangi dan memerangi mereka di dalam Masjidil Haram, di sekitar Masjid Haram, dan mereka masuk ke dalam keimanan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya dan Maha Penyayang kepada mereka. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. Fa in tahaw fa inna Allah ghafurur rahim. Maka jika mereka berhenti ya, fa inna Allah ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Artinya kalau orang-orang kafir Quraisy itu berhenti dari kekufuran mereka, kemudian berhenti dari memerangi kaum muslimin dan juga memasuki Islam, ya masuk ke dalam Islam, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya, sekalipun misalnya mereka sangat memusuhi Islam sebelumnya, tapi kalau mereka bertaubat, mereka menyatakan diri masuk Islam, maka Allah akan mengampuni mereka. Dan kita tahu bahwa beberapa sahabat itu di awal keislaman, ya, itu sangat besar perannya dalam memerangi orang Islam. Sangat besar pemusuhannya dalam memerangi kaum muslimin. Seperti sahabat yang mulia Khalid bin Walid, kita tahu bahwasanya beliau di awal-awal masa keislaman merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dari kemenangan orang kafir Quraisy dalam peperangan Uhud, ya, berkat kejelian dan kejeniusan dari Khalid bin Walid. Akhirnya pada perang Uhud itu kaum muslimin ya dikalahkan oleh orang kafir. Namun ketika Khalid bin Walid masuk Islam, masya Allah, ya Allah mengampuni dosanya, bahkan dia termasuk panglima perang yang paling disegani dalam sejarah kaum muslimin, ya. Dan inilah konsep dalam Islam, bahwasanya betapapun seseorang memiliki masa lalu yang penuh dengan dosa dan maksiat, kalau ia tulus bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuninya. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha mengampuni, juga sangat berkasih sayang kepada para hambanya. Ya, kalau sekiranya orang dengan kejahatan yang luar biasa kepada Islam bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana dengan orang Islam sendiri yang tidak pernah memusuhi kaum muslimin? Maka tentu Allah ya lebih membuka pintu taubat bagi orang-orang muslim yang mau bertaubat, sehingga kita ya sebagai seorang Islam harus optimis, harus memiliki rasa harap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Ya. Nah. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya materinya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Nah, kita lihat ada pertanyaan atau enggak. apa beda mengartikan berperang dengan membunuh? Sebenarnya kalau dari sisi bahasa, kalau qatala yaqtulu ini artinya membunuh. Tapi kalau qatala yuqatilu ini artinya berperang. Meskipun kalau dalam prakteknya ya berperang itu ya membunuh musuh, ya. Cuma kegiatan besarnya namanya berperang. Salah satu aktivitas dalam berperang yang membunuh musuh. Ya, jadi sama saja antara qatala dengan qatala, bedanya kalau qatala itu prosesnya, ya, kegiatan besarnya adalah berperang. Kemudian qatala yaqtulu ini artinya membunuh. Ya. Jadi sebenarnya sama aja antara qatala dan qatala. Bedanya kalau qatala ini lingkupnya lebih besar, ya, di mana ada banyak orang, ya. Adapun kalau qatala nggak mesti banyak, satu lawan satu itu sudah qatala. Tapi kalau qatala ini harus, ya, dua kubu, dua kelompok besar saling berperang, ini baru namanya qatala. Ya. Nah, jadi mungkin cukup sampai di sini, ya, untuk materinya. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.